السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama di sini khatib tak lupa mengingatkan untuk kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena dengan takwalah seseorang mendapatkan rahmat Allah yang kemudian mereka dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jal. Dan demikian Allah memerintahkan kita pada ayat-ayat yang banyak. Begitu juga pada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Rasul menjelaskan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Maka dengan takwa seseorang akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antara tujuan perintah daripada puasa, sebagaimana kita semua mengetahuinya, Allah menyatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini khatib mengingatkan untuk kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, khatib di sini mengingatkan kepada dirinya dan kepada hadirin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan dan diberikan kepada kita. Nikmat Allah amat sangat banyak, namun manusia amat sangat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu, telah diberikan kepada kalian apa yang kalian minta, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, dan sesungguhnya manusia zalim dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah, sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka jadilah kita hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap perkara kita. Mu'min imma sabir imma syakir, imma mereka bersabar di dalam menghadapi musibah atau bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Ikhwan fiddin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang patut kita syukuri, walhamdulillah Allah telah menyampaikan kita pada asyrul awakhir, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini. Lebih tepatnya kita berada pada hari yang ke-25 daripada bulan Ramadan. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah pada sisa-sisa bulan Ramadan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada 10 hari terakhir ini terdapat satu malam yang mulia, sampai-sampai Allah Azza wa Jal menjadikan satu surat secara khusus terkait dengan malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jal menyatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, ketika kita mengenainya pada malam tersebut, lebih baik kita beribadah di situ dibandingkan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada malam tersebut tanazzalul malaika, malaikat turun, warruhu fiha bersama Jibril, min kulli amr, membawa setiap perkara yang akan ditetapkan pada tahun itu, pada tahun setahun setelahnya. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihi min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan pada malam tersebut sampai terbitnya waktu fajar. Karena mulianya Allah jadikan surat khusus terkait dengan Lailatul Qadar. Nabi kita pun di dalam hadis Abu Hurairah, setelah menyebutkan sekian poin tentang puasa, tentang dibelenggunya syaitan, di sana Rasulullah SAW menyatakan, walillahi fihi laylah, Allah memiliki di bulan tersebut satu malam khairun min alfi syahrin, yang dimana satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengharamkan kebaikan pada malam-malam tersebut, maka diharamkan kebaikan atasnya. Fattaqullah fil baqi, bertakwalah kalian pada sisa-sisa bulan Ramadan ini. Walhamdulillah masih ada kesempatan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disampaikan Jibril, tidak termasuk orang-orang yang diamini oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika Jibril menyatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lah fa'ab'aduhu Allah fadakhalan nar, barang siapa yang masuk bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah karena mengharamkan kebaikan atas dirinya, maka akan dijauhkan dan akan dimasukkan ke neraka. Wal'iyadu billah. Ikhwani hafizakumullah, tentunya Nabi kita alaihi salatu wassalam meletakkan perhatian pada 10 hari terakhir ini. Diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana idza dakhala al-'ashr, Rasulullah ketika masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zar, Rasulullah mengencangkan sarungnya, mengencangkan pinggang, ikat pinggangnya. Wa ahya laylah, menghidupkan malamnya. Wa iqadha ahlan, dan membangunkan keluarganya untuk banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairih, berijtihad pada malam-malam tersebut tidak sebagaimana pada malam-malam yang lain. Ya, mengharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ikhwani hafizakumullah, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mencarinya. Taharraw Lailatul Qadar fi asyril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir, dan walhamdulillah kita berada di dalamnya. Bahkan terkadang Rasulullah menyatakan, taharraw Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar fi 23 min Ramadan, pada malam 23 pada hari ke-23 daripada bulan Ramadhan. Bahkan terkadang di dalam Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah menyatakan sebagai bentuk takkid atas apa yang dilihat oleh para sahabatnya ketika mereka diperlihatkan Lailatul Qadar terjadi pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Kata Rasulullah, ara ru'yakum, aku melihat juga mimpi kalian terjadi pada 7 hari terakhir dari bulan daripada bulan Ramadhan. Di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada 10 hari terakhir, fatlubuha fil witri minha, dan carilah pada malam-malam yang witir daripadanya dari 10 hari terakhir tersebut. Walhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berijtihad pada beberapa malam witir yang akan datang, bahkan pada seluruh malam Lailatul Qadar, pada seluruh malam daripada Asyrul Awakhir. Barang siapa yang menegakkan seluruhnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidak diragukan lagi mereka telah mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian di antara bentuk ijtihad bersungguh-sungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah masuk masjid, duduk beriktikaf. Diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir hatta tawaffahu Allah. Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir sampai Allah wafatkan beliau. Hatta fi 'amil ladzi qubidha fi, pada tahun yang Rasulullah wafat di situ, i'takafa 20 yawman. Rasulullah beriktikaf 20 hari. Mengharapkan ridha Allah, mencari barakah daripada Lailatul Qadar. Ikhwani rahimakumullah. Maka di sini kami mengingatkan dan mewasiatkan kepada diri kami dan antum sekalian, jangan kita sia-siakan sisa hari-hari kita. Bagi siapa yang mampu untuk duduk walau 1 jam di masjid diniatkan i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Jika bisa di antara kita untuk duduk 1 hari, maka lakukan. Jika bisa di antara kita untuk mencontoh Nabi kita alaihi salatu wassalam, begitu juga istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat dan juga para sahabat, untuk beriktikaf 10 hari pada Asyrul Awakhir, maka lakukan. Ini adalah bagian daripada syariat kita dan bentuk daripada ijtihad kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. إخواني رحمني ورحمكم الله. Tentunya pada beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan hari yang disyariatkan di situ bagi kita untuk mengeluarkan kewajiban, yaitu zakatul fitr. Diwajibkan bagi setiap mukmin, mukminah, muslim, muslimah, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, untuk mengeluarkan shadaqatul fitr. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau menyatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr. Rasulullah mewajibkan shadaqatul fitr. Ya. Sha'an min tamr atau sha'an min sya'ir. 1 sok dari tamar atau 1 sok daripada syair. Lil'ab alal abdi wal hur, bagi yang budak ataupun non budak, besar kecil, zakar untha, laki perempuan, tua muda dan seterusnya, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, disyariatkan untuk mengeluarkan zakat 1 sok dari makanan kebutuhan pokok. Di dalam riwayat dikatakan sa'an min ta'am, 1 sok daripada makanan. Maka para ulama menyimpulkan satu sok dari makanan kebutuhan pokok yang dimakan oleh penduduk negeri afdal daripada taqayyud, daripada berpegang dengan sekian yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jika penduduk kita memakan nasi, maka beras yang kita keluarkan. Jika penduduk kita memakan korma, maka korma yang kita keluarkan. Jika penduduk kita memakan gandum, maka gandumlah yang kita keluarkan. Sebanyak satu sok. Satu sok adalah 4 mud, dan 1 mud adalah ukuran 2 tangan orang dewasa yang tidak besar dan kecil. Yang diperkirakan oleh para ulama antara 2,8 sampai 3 kilo. Maka ini yang harus dikeluarkan. Diawali semenjak tenggelamnya matahari pada Lailatul Id, yang kemudian waktu yang paling afdal untuk kita mengeluarkannya adalah setelah sholat subuh menjelang sholatul Id. Ketika kita akan melakukan sholatul Id, pada saat itulah yang paling afdal. Namun boleh diakhirkan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka sebagiannya mengakhirkan 2 atau 3 hari sebelum Lailatul Id, sebelum hari raya Idul Fitri. Maka yang demikian ini diperbolehkan sebagaimana dijelaskan pula oleh para ulama kita, di antara mereka bin Baz dan yang lainnya. Maka ini yang diwajibkan bagi kita barakallahu fikum untuk membayar zakatul fitr. Kemudian di antara perkara yang akan kita jumpai setelah ini, kita akan bertemu dengan yaumun azim, hari Idul Fitri, hari yang dimana Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah menjumpai ahlul Madinah yal'abuna fihima, mereka bermain-main pada 2 hari. 2 hari yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, apa 2 hari tersebut yang kalian bermain-main di sana, bergembira di sana? Maka kata mereka, nal'abu fihima fil jahiliyah, kami bermain-main pada hari-hari tersebut pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qad abdalakumullah khairan minhuma, Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada 2 hari tadi, Idul Fitr dan Idul Adha. Hari Idul Fitri dan Idul Adha, yaumun farah, hari kegembiraan, hari yang besar, hari yang merupakan syairah min syairil Islam yang harus kita agungkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka demikian ini merupakan bagian daripada ketakwaan hati manusia. Maka kita akan bertemu dengan hari-hari tersebut. Yang kemudian perlu kita berikan tanbih terkait dengan yaumul Id. Yang pertama, Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk menyaksikan hari tersebut, memerintahkan para sahabatnya, bahkan kaum wanita dan yang haid di antara mereka untuk keluar menyaksikan bagaimana agungnya hari tersebut, yaumul Id. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang harus kita berikan tanbih, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah qadiman wa hadithan, dari zaman dahulu hingga hari ini, mereka senantiasa berhari raya dengan pemerintah mereka, dengan pemimpin mereka. Karena ini adalah merupakan akidah, merupakan keyakinan, merupakan i'tiqad. Kita beribadah kepada Allah dengan perkara tersebut. Karena Allah menyatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan sekaligus Nabi kita pernah menyatakan, as-saum yawma yasumun, berpuasa pada hari manusia berpuasa, wal fitr yawma yuftirun, dan berbuka di mana manusia berbuka, wal adha yawma yudhahun, dan Idul Adha ketika manusia melakukannya, kita pun melakukannya. Dan itu semua tidak bisa terlaksana kecuali di bawah naungan auliyail umur, di bawah naungan pemerintah muslim pemerintah yang mengatur urusan kita, walhamdulillah. Maka ini yang perlu diberikan tanbih. Artinya apa yang dilakukan oleh sebagian orang adalah merupakan penyelisihan ketika mereka meninggalkan ketaatan terhadap pemimpin mereka. Jikapun pemimpin kita salah di dalam menentukan hari-hari tersebut, mereka yang akan menanggung semuanya dan tidak dibebani bagi kita untuk memikirkan urusan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua yang perlu diberikan tanbih terkait dengan Yaumul Id, bahwasanya di sini Nabi kita alaihi salatu wassalam terbiasa untuk melakukannya di luar bangunan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abu Sa'id, beliau menyatakan, "Kana Rasulullah SAW yakhruj ila musalla." Rasulullah keluar ke musallanya. Namun dijelaskan oleh para ulama, boleh karena udzur syar'i, udzur atau masyakkah yang didapat ketika tidak dijumpai musalla, atau ketika ada sesuatu hal di sana yang sifatnya darurat, kita sholat di dalam masjid. Kita sholat di dalam ruangan pun boleh, tidak dilarang. Oleh karena itu banyak di antara kaum muslimin yang melakukannya di dalam masjid. Namun hukum asalnya Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukannya di luar bangunan. Kemudian di sana disyariatkan pada kita untuk bertakbir pada hari tersebut. Untuk bertakbir ketika kita keluar akan menuju ke musala, disyariatkan kita untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana, dan seterusnya. Daripada takbir-takbir yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, walitukmilul iddata, walitukabbirullah ala ma hadakum, untuk kalian menyempurnakan bilangan dan kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Maka ini adalah perkara yang disyariatkan bagi kita pada hari tersebut. Kemudian di antara perkara yang perlu diberikan tanbih, dan ini adalah bagian daripada sunnah, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam memakan korma dalam jumlah witir ketika akan keluar dari rumahnya menuju ke musalla, dan ini bagian daripada sunnah. Dan ini adalah yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun sebagian kaum muslimin melakukan pada buka mereka memakan korma dalam jumlah witir, ini yang dibutuhkan dalil. Tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Maka hukum asalnya kita memakan korma ketika buka dan dalam bentuk witir kita lakukan ketika kita akan keluar dari rumah kita menuju ke musalla. Kemudian di antara perkara yang disyariatkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita menyelisih jalan berangkat dan kembalinya ke rumahnya. Ini di antara perkara yang disunahkan pada Yaumul Id. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini para jamaah yang bisa kami sampaikan secara singkat dalam khutbah yang ringkas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh barakah untuk kita semua, bulan yang penuh rahmah untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwn تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم أعد رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ثم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.